Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu baladatin min nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta, yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa kembali di majelis ilmu ini tanpa ada halangan apapun. Ikhwanatina a'azakumullah, pada kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan kajian kitab Usulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahutaala, hadis yang ke-7. Qala As-Syekh rahimahutaala wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas ibn Malik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, lallahu asyaddu farah bitaubati abdi khina yatub ilaihi min ahadikum. Sungguh Allah sangat gembira dengan taubat seorang hamba ketika salah seorang dari kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana ala rahilatihi di arbi faladin, ada seorang yang naik kendaraan tunggang di sebuah tanah kosong tak berpenghuni, ya, kepala. Fangfalatat minhu, lalu binatang tunggang itu kabur darinya. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, padahal di atas punggung binatang tunggangan itu ada makanan dan minum miliknya. Fa ayisa minha, maka dia pun hampir putus asa menemukan binatang tunggangnya. Fa ata syajaratan, fataja'a fi dhilliha wa qad aisa min rahilatih. Orang itu pun mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawah pohon, di naungan pohon itu, ya. Dalam keadaan dia sudah putus asa menemukan kendaraan tunggangnya. Fa bainama huwa kadzalik, di saat orang itu kondisi seperti itu, id huwa biha qa'imatun inda, tiba-tiba binatang tunggangnya berdiri di sisinya. Fa khadha bi khitamiha, maka orang itu pun langsung mengambil tali kekangnya. Faqala min syiddatil farah, dan sangat senang sampai berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau ialah hambaku dan aku ialah rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah, dia melakukan kesalahan ucap karena sangat gembiranya. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini, fanafatina azakumullah, terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan keimanan. Permasalahan pertama ialah isbatu sifatil farah lillahi ta'ala, menetapkan sifat gembira bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalil lallahu asyaddu faraha, sungguh Allah sangat gembira. Sifat al-farah ini, ikhwana fillah azakumullah, termasuk sifat fi'liyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yakni sifat yang terkait dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Asy-Syaikh Khalil Harraz dalam Shahhul Aqidah Al-Wasithiyah ketika menjelaskan hadis ini, beliau juga mengomentari, fi hadzal hadis itsbatu sifatil farah lillahi azza wa jalla. Dalam hadis ini kita wajib menetapkan adanya sifat gembira bagi Allah azza wa jalla. Nah, di antara ulama salaf yang secara tegas menyatakan bahwa sifat al-farah itu merupakan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ialah al-imam ad-Darimi, kemudian Ibnu Qutaibah, kemudian Abu Ya'la al-Farah, dan yang lain. Rahimahullah ajmain, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka semuanya. Adapun sebagian kelompok, ada yang menakwil sifat al-farah di sini dengan makna ridha. Allah sangat gembira, itu maksudnya Allah ridha, Allah meridhoi. Takwil semacam ini termasuk takwil yang batil, karena alasan mereka menetapkan sifat gembira bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ini bisa menyebabkan kita menyerupakan Allah dengan makhluknya yang juga memiliki sifat apa ini? Gembira. Maka dalam rangka mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari anggapan semacam itu, akhirnya mereka berusaha mentakwil, cari-cari sesuatu yang cocok mengganti makna al-farah, dan ketemulah sifat ridho. Jadi maksudnya Allah gembira itu Allah meridho, Namun takwil semacam ini ialah takwil yang batil, biasa dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Ya, karena Allah juga punya sifat ridha sendiri, dia juga punya sifat gembira sendiri. Dan semuanya sifat Allah itu tidak sama dengan sifat apa ini? Makhluknya. Barakallahu. Kemudian dalam hadis ini juga membuat permasalahan yang lain. Di antaranya ialah disyariatkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taubat ini termasuk ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dalam hadis ini Allah sangat gembira dengan taubatnya seorang apa yang hamba. Itu menunjukkan Allah sangat mencintai, sangat senang dengan taubat, ya, yang dilakukan oleh hambanya. Sampai Allah gembira. Nah, padahal sebelum bertaubat itu hamba tersebut telah melakukan hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Membikin Allah murka. Tapi ketika hamba itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah itu berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan taubat itu ialah termasuk ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa sebesar apapun dosa seorang hamba, jika bertobat dengan sungguh-sungguh sebelum pintu tobat tertutup, masih diterima oleh Allah SWT. Dalam hadis ini disebutkan pelanggaran yang cukup besar, tidak hanya terkait dengan masalah salah ucap, tapi ucapan yang diucapkan itu merupakan sesuatu yang besar. Menganggap dia ialah Tuhan dan menganggap Allah ialah hamba. Itu kalau berupa keyakinan, keyakinan yang paling baik, yang paling sesat yang pernah ada di alam semesta ini. Iblis saja yang seperti itu jeleknya masih menganggap Allah sebagai apa ini? Tuhannya. Dan dia ialah makhluknya Allah. Nah, ini kok sampai mengucapkan Allah itu hamba dan dia itu ialah Tuhannya Allah. Tapi dengan bertaubat, Allah sangat gembira. Allah senang dengan taubatnya hamba tadi. Ini menunjukkan betapa besar dosa yang dilakukan oleh seorang hamba jika dia mau bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh sebelum pintu tobat tertutup, Allah Subhanahu wa taala akan apa ini? Menerima. Sehingga salah kalau ada orang yang mengatakan paham itu sudah terlalu banyak dosanya, ya sudah mau tobat, Allah muak sama kamu. Dan gak pantas lagi kamu bertobat. Enak saja, ya, puluhan tahun mendolimi Allah, membuat Allah murka, datang-datang bertobat, ya. Dah, terlalu banyak usahanya, susah dihapus dengan tobat. Nah, ini ucapan orang yang tidak berilmu, ya. Kalau manusia mungkin, tapi kalau Allah, Allah Maha menerima apa ini? Taubat. Manusia lain. Puluhan tahun dia menzaliminya. Puluhan tahun merugikannya, merampas haknya, memerasnya, menjatuhkan wibawa dan harkat martabatnya. Datang-datang minta maaf. Maaf ya, selama ini aku Bapak zalim sama kamu. Itu manusia itu kan mungkin enggak bisa langsung nerima, ya kan? Nah, enak saja kamu ya. Puluhan tahun buat semena-mena ya, menginjak-injak harkat dan martabatku, datang-datang cuma minta maaf saja ya, enggak cukup ya, tidak maaf bagi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha menerima taubat, sekalipun dosanya hamba itu mencapai atap langit dan sebesar gunung, kalau memang waktu taubat masih belum tertutup dan dia mau bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni semuanya. Ya. Nah, barakallahu fiik. Baik. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah. Disyariatkan bagi musafir untuk berbekal sebelum safar. Ya. Dan itu merupakan bagian dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ada seorang yang naik kendaraan tunggang untuk safar ya. Ya, berbekal makanan, ya berbekal apa ini? Minuman. Barakallahu. Dan demikian. Adapun nanti ternyata di jalan kehabisan bekal, sudah pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tawakal ya. Berusaha dulu. Kemudian hasilnya apa yang terjadi setelah usaha itu, pasrah kepada Allah. Itu namanya apa? Tawakal. Nah, buktinya ketika sudah bawa makanan, bawa minuman, ternyata kendaraan tunggangnya kabur, bawa makanan dan bawa minumannya. Nah, dia berusaha cari sampai putus asa. Namanya pasrah ya. Nah, jangan seperti orang-orang sufi. Mereka ini tidak memiliki tawakal yang baik. Ya. Seperti pergi safar, apalagi tidak tahu mau kemana, enggak bawa bekal sama sekali. Ya. Karena pasrah, tawakal saja kepada Allah. Nah, ini enggak boleh. Ya. Bahkan kalau kita mau haji sekalipun juga harus berbekal ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi berbekal untuk safar itu termasuk untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dinilai sebagai ketakwaan? Karena itu merupakan wujud tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha. Nanti setelah itu apa yang terjadi, kita pasrah kepada Allah. Yang penting kita sudah baik. Berusaha. Ayat tadi itu sebetulnya asbabun nuzul. Jadi antara kita kait dengan sebagian orang yang naik haji enggak bawa bekal sama sekali dengan alasan tawakal. Ternyata sampai di tanah suci mereka minta-minta. Sunain, mata sahabat bapa ina khairul syadid takwa. Paham ya? Nah. Jadi walaupun enggak sanggup makan, enggak sanggup minum, yang penting sanggup sesuatu yang bisa untuk beli makan dan minum, sama saja. Nah. Kamu mau sapa kau enggak bawa makanan sama sekali? Enggak. Nih bawa dompet, bisa beli sesuatu, makan sama, ya, nggak harus berupa makanan, minuman, sopor bawa, ya nggak apa-apa, nggak ada yang menyalahkan, ya, nah, cuma karena perkembangan di zaman kita sekarang ini, ya, hampir di pinggir-pinggir jalan itu tersedia, ya, pujasera. Pusat jajan serba ada, ya, pusat makanan macam-macam ya, sehingga banyak orang yang pilih praktisnya, yang berduit pilih apa ini? praktisnya saja, ya nggak mau capek-capek di jalan ya, nah, kan bawa uang cukup ya, praktis. Tapi seandainya bawa bekal makanan jadi, makanan mentah macam-macam, peralatan macam-macam juga nggak apa, siapa yang melarang ya? Nah, kalau memang kendaraannya cukup, tak masalah ya. Daripada beli di jalan mahal, ya enggak apa-apa. Ya, nah, bagus, ya. Nah, ini namanya prinsip apa ini? Hemat, ya. Nah, bagus itu. Apalagi ada yang punya prinsip lebih terjamin kesehatannya, kepastiannya. Daripada beli makan secara bebas di pinggir-pinggir jalan. Ya enggak apa-apa. Nah, enggak ada yang larang, jangan diledek atau dilecehkan ya. Nah, justru yang harus diingatkan ialah mereka itu pergi safar tidak bawa bekal sama sekali. Makanan minuman enggak bawa, uang pun enggak bawa. Bawa walaupun uangnya seadanya ya. Nah, masalah nanti ketika safar ada yang traktir macam-macam, itu kita enggak berharap, tapi kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, fadilah dari Allah ya. Nah, faraf itu. Tapi yang jelas kita sendiri sudah sampai di berbekal. Ya, dalam hadis ini ada bukti yang nyata tentang masalah itu, ya. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa termasuk mawani, penghalang-penghalang atau mawan takfir, penghalang-penghalang orang itu dikafirkan ialah syiddatul farah, ya, atau keadaan di luar batas kenormalan manusia. Jadi ada syarat-syarat mengkafirkan seseorang, ya. Di antaranya ialah adamul mawani, penghalang-penghalangnya tidak ada. Nah, di antara penghalang-penghalang orang itu dikafirkan ialah dia mengalami keadaan di luar batas kemampuannya, seperti siddatul farah, ya, sangat gembira. Terbukti dalam hadis ini dia langsung bertobat, tidak pakai mengucapkan dua kalimat syahadat, padahal dia telah mengucapkan kalimat kekufuran dan pembatal keislaman. Nah, itu menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan kalimat yang merupakan pembatal-pembatal keimanan, tapi diucapkan dalam keadaan di luar kesadarannya, maka menjadi penghalang untuk dikafirkan. Tidak boleh divonis kafir orang itu. Naam, apa yang diucapkannya ialah kekufuran, tapi mengkafirkan orang tadi tidak diperkenankan. Kenapa? Ketika dia ngomong itu di atas batas normal, tidak sadar dia ngomongnya sangat gembira, saking gembiranya sampai ngomongnya, ya Allah anta abdi wa ana rabbuk. Nah, praktik. Atau sangat sedih, sijatul hazin, ya. Sangat sedih, sijatul hazin. Sangat sedih itu bisa bikin dia itu apa ya, tidak normal ketika ngomong ya. Nah, enggak sadar. Paham ya? Nah, penjelasan tentang masalah ini bisa dibaca dalam Sahtu Kasih Subhat kaya As-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang masalah mawani takfir ya. Nah, sehingga tidak sebagaimana ahli takfir, orang yang suka mengkafirkan siapa saja yang tidak sesuai dengan prinsip kelompoknya, ya, tanpa dalil. Lalu sunnah wal jamaah tidak demikian, ya. Memang perbuatan dan ucapan itu bisa langsung kita vonis kafir, tapi untuk mentakin orang itu kafir butuh banyak tahapan-tahapan yang ketat, ya. Nah, karena kalau salah tembak maka senjata makan tuan. Polis kafir itu bisa kembali kepada dirinya sendiri. Jadi bukan masalah yang apa ini remeh, tapi masalah berat, masalah takfir. Baik. Hadis berikut. Wa an Abi Musa radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Musa, semoga Allah taala meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda. Inna Allah yaqutu yadahu bil lail liyatuba musyi'un nahar. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yaqutu yadahu bin nahar liyatuba musyi'un lail. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat jelek dan dosa di malam hari. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama ialah isbatu sifatil yad lillahi subhanahu wa ta'ala. Menetapkan sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Bagaimana yang telah kita ketahui dalam riwayat-riwayat sebelumnya, bahwa Allah memiliki dua tangan. Dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah berselisih tentang apakah tangan Allah itu dua-duanya kanan ataukah satu kanan satunya apa ini? Kiri. Yang jelas semuanya sepakat Allah Subhanahu wa taala memiliki apa ini? Tangan, dan tangan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan tangan makhluknya. Termasuk perkara gaib, sehingga kita tidak perlu untuk kemudian mendalam-dalami tentang hakikat tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tidak akan bisa terjangkau oleh akal kita karena tidak bisa dilihat, ya. Kalau kita bayang-bayangkan tangan makhluk yang paling gede, yang paling bagus, berarti kita nanti akan jatuh dalam apa ini? Tasbih. Yakni menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Nah, kalau kita membayangkan dengan sesuatu yang tidak pernah kita lihat, akal kita enggak mampu. Ya, nanti bisa gila. Ya, enggak kuat. Bagaimana? Ya sudah, kita yakini saja Allah punya tangan. Dan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Sudah, beres. Kerjakan yang lain. Barakallahu. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menerima tobat hamba-hambanya. Sebagaimana hadis sebelumnya, ya. Allah bentangkan tangannya di malam hari untuk memberi taubat orang-orang yang bertobat ketika berbuat dosa di siang hari. Allah bentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang bertobat ketika berbuat jelek di malam hari. Dibuka non-stop, ya, terus kapanpun. Ini termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya tidak ada taubat, tentu tidak ada yang selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah ada taubat yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa batas akhir taubat itu ialah ketika matahari terbit dari barat. Dalam riwayat yang lain disebutkan sampai nyawa sudah sampai kerongkongan. Ini tidak pertentangan, ya. Karena yang ini ketika matahari terbit dari barat itu ialah ditutupnya pintu tobat secara umum. Adapun ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, itu berarti ditutupnya pintu tobat secara khusus bagi orang-orang yang mengalaminya, ya. Nah, jadi besok pada akhir zaman itu matahari terbit dari barat dalam keadaan masih banyak manusia yang hidup saat itu. Banyak. Maka yang kafir, ya sudah, kafir. Seandainya bertobat, ya Allah, kami beriman, sudah tidak diterima. Ya. Walaupun mereka masih apa ini? Segeras. Nyawa masih di kantung badan. Belum sampai kerongkongan. Ini belum kiamat itu. Itu mendekati kiamat. Matahari terbit dari. Bagi orang-orang yang beriman, ketika melihat matahari terbit dari barat, ya, mungkin mereka punya dosa-dosa sebelumnya, ya, dosa-dosa yang lain, ya. Kalau saat itu mereka bertobat, ya Allah, kami bertobat dari dosa-dosa kami, nggak diterima. Jadi dosanya sudah dianggap dosa, ya. Nah, jadi yang kafir mau muslim nggak bisa, yang banyak dosa bertobat dari dosanya, ya nggak bisa, ya sudah, itu sudah waktu terakhir bukannya tobat, ya. Nah, harap ini. Oleh sebab itu, pada bulan Al-Sakumullah, kesempatan yang cukup baik ini jangan sampai kita sia-siakan, ya. Kita harus banyak-banyak bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita harus malu sebetulnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, ya, itu beliau sampai 100 kali, ya, taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau dapat jaminan sebagai orang yang pertama kali menjadi ahlul jannah, masuk surga, ya. Orang yang paling tinggi derajatnya di surga. Nah, kita siapa yang menjamin? Ya. Ini harusnya taubatnya lebih banyak, ya, istighfarnya lebih apa ini? Banyak, ya. Nah, seandainya kalau kita mikir diri kita sendiri itu sudah sibuk, ya, enggak sempat ngurus orang lain, ya. Nah, kenapa terlalu banyak kesalahan dan dosa-dosa apa ini? Kita berpikir, ya. Dan beruntunglah orang yang sibuk untuk mengurus aibnya daripada mengurus aib orang lain. Ya, tuba liman sawalahu uyubu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk mengurus aibnya daripada mengurus apa yang aib orang lain. Ya, dah. kita masing-masing itu membenahi diri kita sendiri-sendiri, itu sama saja kita ini membenahi kehidupan berbangsa dan negara. Ya, kalau masing-masing individu itu baik, secara otomatis kan masyarakat jadi baik. Ya, tapi kalau sibuk ngurus aibnya orang, nggak pernah tahu aibnya sendiri. Ya, nah, kata pepatah, gajah di pelupuk mata tak nampak, tapi buih di lautan nampak. Ya, semut sebang sana nampak. Ya. Akhirnya itu saling menghujat, saling menjatuhkan, ya, habis-habis. Nah, habis. Sebagaimana yang kita saksikan di tengah-tengah masyarakat kita dan bangsa kita, ya, nggak habis-habis, saling hujat, saling menjatuhkan, ya. Kenapa? Ini sibuk ngurus aibnya orang, tidak sibuk ngurus aibnya sendiri. Nah, bukan berarti enggak boleh untuk mengingatkan penyimpangan orang-orang yang menyimpang, enggak. Cuma coba kita seringkali nunjuk kita sendiri gitu ya. Ya, ya kadang-kadang gini-gini ya, sering gini. Ya. Tahu sendiri. Nah, nasihat itu, nah, arahkan ke diri kita sendiri, gitu loh ya, lebih sering daripada nasihat itu diarahkan ke orang lain. Insya Allah kalau itu yang diamalkan akan tercipta kehidupan masyarakat yang baik, ya, saling menghormati, ya, dan saling menghargai. Nah, dan kalau kita tidak sibuk mengurus aib orang lain, bahkan berusaha menutup aib orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib kita di hari kiamat nanti. Ya. Man satara musliman satarahu wa yaumil qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka dia akan ditutup aibnya pada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Nah, hadis berikutnya yang ke-9. Walahuma an Umar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kudima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sabhi hawazin, didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawanan-tawanan perang Hawazin. Fa idza ra'atun minas sabi tas'a wa wajadat sabiyan fis sabi fa akhadathu fa zaqathu bi batniha fa a'ba'athu. Tiba-tiba ada seorang wanita yang termasuk tawanan itu berlari-lari kecil karena dia mendapati bayinya termasuk dalam tawanan. Dia langsung mengambil bayinya tadi dan menempelkannya di perutnya dan menyusuinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ata'un hadhihi al-ma'a tarihatan walada binnar, apakah menurut kalian wanita ini tega melemparkan anaknya ke dalam neraka? Qulna la wallahi, kami menjawab tidak akan tega demi Allah. Faqala lallahu arham bi ibadihi min hadhihi waladiha, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-Nya daripada perempuan ini kepada anaknya. Nah, dalam hadis ini khanafatina azakumullah, terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama ialah isbal sifat rahmat lillahi subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat rahmat, sifat sayang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kasih sayang Allah tidak sama dengan kasih sayang makhluknya. Sifat rahmat ini banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, di antaranya ialah Surah Al-Baqarah ayat 218. Ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Mereka itu mengharap rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam As-Sunnah juga banyak dijumpai. Di antaranya hadis yang kita baca tadi, riwayat Al-Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, juga dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-khalq," ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan semua makhluknya, "kataba fi kitab fa huwa indahu fawqal 'arsy," Allah menulis sesuatu dalam kitabnya di sisinya di atas 'arsy, "Inna rahmati taghlibu ghadabi," sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ya. Digambarkan dalam hadis ini perbandingan yang bisa kita saksikan. Nah, sekedar perbandingan. Ya. Ada seorang wanita yang ditawan, yang menjadi tawanan perang. Dia kehilangan anaknya. Dia pisah. Begitu ada tawanan yang datang, ternyata wanita ini melihat ada anaknya yang termasuk dalam tawanan itu. Kasih sayang seorang ibu langsung memberanikan dia untuk langsung mengambil anaknya. Kemudian disusuinya, ya. Nah, masya Allah, ya. Bahkan Rasulullah sampai bertanya kepada para sahabat, kira-kira menurut kalian wanita ini tega apa enggak melemparkan anaknya ke dalam neraka? Seandainya dia tahu neraka itu adalah tempat yang panas dan apinya sangat besar. Semuanya menjawab, "La wallahi, demi Allah dia tidak akan tega." Kenapa enggak tega? Karena kasih sayang seorang ibu kepada bayi anaknya yang sangat luar biasa. Maka para sahabat diingatkan oleh Rasulullah bahwa kasih sayang Allah terhadap hambanya itu lebih besar daripada kasih sayang ibu ini kepada anak. Bisa dibayangkan, ya. Orang-orang kafir yang merupakan musuhnya Allah, yang dimurkai Allah, tapi masih mendapatkan rahmat Allah, mereka bisa menikmati dunia, menikmati fasilitas bumi yang Allah berikan. Milik siapa semuanya? Milik Allah. Tapi orang-orang kafir Allah persilakan untuk menikmatinya juga. Adanya manusia itu mungkin sudah hilang sayangnya dengan orang yang membuat dia marah. Ya. mulai kecil sampai besar, sampai jenggotnya putih semua, dikasih makan, dirawat. Duh, kok kemudian durhaka? Berani sama orang tua, ya? Wah, gimana kayak orang tuanya? Ya, mungkin tetap senahan, dia akan marah. Aku tidak mau lagi menganggapmu sebagai anakku. Pergi, ya. Semua fasilitas yang aku berikan kepadamu selama ini tak cabut. Pikir kamu sendiri. Ya dah, pergi. Pikir dirimu sendiri. Tapi Allah tidak demikian. Ya, hak Allah tidak dipenuhi. Ditambah lagi mereka bikin onar di muka bumi. Tapi Allah masih memberi kasih sayangnya kepada mereka. Mereka masih bisa menikmati fasilitas Allah di muka bumi ini. Bahkan menurut kenyataan, mereka itu adalah orang-orang yang paling bisa menikmati dunia ini. Ya, kaya-kaya, ya, orang kafir, ya, paling bisa menikmati apa itu? Itu menunjukkan kasih sayang Allah luar biasa. Sama seperti tadi, dia melanggar aturan Allah, tapi kemudian bertaubat. Allah terima taubatnya, termasuk rahmat dari Allah, kasih sayang. Yang kalau itu ditunjukkan kepada manusia, belum tentu diampuni. Lagi sudah patah hati. Tak bisa melupakannya, tak bisa memaafkannya, ya kan? Nah, padahal sebelumnya sangat sayang padanya, ya kan? Nah, manusia Allah lebih sayang. Barakallahu. Nah, kemudian faedah yang lain dalam hadis ini bisa kita jadikan pelajaran, yakni diperbolehkan menjadikan anak-anak dan wanita kafir sebagai tawanan perang. Nah, jadi kalau perang melawan orang kafir harbi, itu hartanya bisa dirampas sebagai ghanimah. Ya, anak-anak dan kaum wanitanya bisa diapain? Diciduk sebagai tawanan perang. Ya, nah, diapakan? Ya, dijadikan sebagai budak, dipiara dengan baik, kasih makan macam-macam. Kenapa? Dengan maksud supaya gerak mereka terkontrol dan dibatasi. Syukur-syukur kalau dididik dengan nilai-nilai keislaman yang baik dan benar, mereka mendapat hidayah dari Allah masuk Islam. Dan kalau sudah masuk Islam, dimerdekakan. Kalau memang mereka mau merdeka, ya. Kan ada yang kerasa jadi budak, ya. Karena apa ini? Sangat baiknya tuannya itu. Dan dia gak berani untuk hidup sendiri, mandiri. Ya, gak tahu nanti bisa makan apa tidak, di kemana lagi. Ya. Kerasan. Ya. Saya jadi budak sejarah. Nah, memang seperti itu. Tapi kalau perang yang dilawan itu ialah kaum muslimin juga atau perang saudara, enggak boleh hartanya dirampas sebagai ghanimah, dan tidak boleh tentara-tentara atau anak atau wanitanya dijadikan sebagai tawanan perang, ya. Lain, ya. Gitu. Kejam enggak? Enggak. Kalau dibiarkan anak-anak dan wanita itu dipiara oleh orang kafir, nah, maka akan menjadi apa ini? Anaknya kader-kader penerus kekafiran. Wanitanya, dia akan menjadi apa ini? Pabrik yang memproduksi banyak anak kafir. Madarat, ya kan? Jadi budak saja, ya. Nah, budaknya kaum muslimin. Jadi biar diharamkan nanti masuk Islam, dan kalau sudah masuk Islam dibebaskan. Itu asal-asal budak itu di antaranya karena peperangan, ya. Nah, dan itu disahkan dalam apa ini? Islam. Ya, yang jadi budak itu kafir. Kalau sudah muslim disyariatkan oleh Islam untuk dimerdekakan. Kecuali kalau dia sudah muslim tapi kerasa jadi budak, ya enggak apa-apa. Sebagaimana yang tersampaikan tadi, ya. Sangat baiknya tuannya, ya. Sehingga lebih baik jadi budaknya daripada saya harus apa ini? Hidup terlantar. Apa artinya status merdeka di dunia tapi enggak bisa dapat fasilitas dan bimbingan yang baik, ya. Nah, mending merdekanya nanti di hari kiamat. Ya. Baik. Kemudian dalam hadis ini para ulama azakumullah terdapat faedah bahwa Islam mengajarkan berbuat baik kepada tawanan perangnya. Ya. Al-ihsan ila sab, berbuat baik kepada tawanan perang, ya. Jadi jangan sampai kata-kata tawanan perang itu kemudian diperlakukan seperti binatang. Enggak. Ya. Budak dalam Islam itu dihormati, dihargai. Cuma bedanya mereka itu kalau nakal dijual. Kalau ya, kalau sudah enggak mampu membiayai mereka, ya sudah dijual ke tuan yang lebih bisa membiayai mereka, ya. Tapi tetap tidak boleh diperlakukan seperti binatang, ya, manusia dihargai. Makan sate, yo budaknya dikasih sate, ya, dikasih baju, sandal, macam-macam. Enaklah pokoknya, ya, enak. Begitu. Kalau budaknya orang Islam. Begitu pula tawanan perang. Tentara-tentara kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk menyiksa mereka atau menzalimi mereka. Diperlakukan dengan apa ini? Terhormat walaupun itu tawaran perang. Ya. Kecuali yang nakal-nakal, ya, ya harus dijinakkan, ya. Tapi, ya, baik. Nah, sehingga banyak sekali kisah-kisah tawanan perang yang kemudian masuk Islam karena melihat betapa indahnya ajaran Islam itu, ya. Sudah di bawah kaki kaum muslimin, tetapi kaum muslimin tidak membalas, ya. Nah, tapi justru diperlakukan dengan baik, ya, kasih makan. Bahkan ini seorang ibu jadi tawanan perang, anaknya jadi tawanan perang, ketemu langsung anaknya diambil, disusui, ya, nah, ya dibiarkan, silakan, ya, ketemu anaknya, ya, nah, kalau tak disusui kasihan, bisa mati, makanya lewat itu, ya, nah. Kalau kejam, oh, enggak. Sana, sana, bisa anaknya dia. Nah. Tawaran perang, saya enaknya sendiri, enggak. Ya. Tapi ya, ada kasus-kasus, ya, tentaranya muslim tapi berlaku jahat kepada tawaran perang itu oknum, ya. Ajaran Islam tidak membolehkan semacam itu oknum, ya. Pribadi orangnya, ya. Nah, perfikum. Jangankah sama tawanan perang, sama anak istrinya saja dibogemi. Kalau kita tawanan perang memuakkan, oknum, ya, oknum. Salah ke oknumnya, bukan apa ini Islam, ya. Baik. Kemudian hadis berikutnya ini sebagai pelengkap sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-10, wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin fa huwa indahu fawqal 'arsy inna rahmati ghalabat ghadabi wa fi riwayatin taghlibu ghadabi. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah Allah Ta'ala menciptakan semua makhluknya, Allah menulis dalam kitabnya di sisinya di atas aras, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaan. Ini tadi ada tambahan faedah ya, tentang sifat rahmat bagi Allah. Kemudian yang kedua, menetapkan aras bagi Allah. Kemudian juga menetapkan sifat ghadab bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah itu murka, marah. Kalau memang ada sesuatu yang mungkin Allah marah, tapi marahnya Allah tidak merupakan aib, ya, karena marah pada tempatnya itu terpuji. Sebagaimana manusia, kalau marah karena Allah terpuji, ya. Nah, di Allah tuh kalau marah ialah karena ada sesuatu yang memang Allah pantas untuk apa ini marah, sehingga marah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk sifat yang terpuji, bukan sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak sama dengan apa ini, kemarahan makhluknya. Nah, kemudian dalam hal ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau dihitung-hitung begitu, lebih banyak mana rahmat Allah daripada kemurkaan Allah? Jawabannya ialah lebih banyak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau lebih banyak murkanya, hancur alam semesta ini, ya. Nah, dikit-dikit Allah murka, dikit-dikit Allah murka, hancur. Ya, ada yang melanggar sedikit semuanya dihancurkan. Ada yang melanggar lagi di daerah yang lain, hanya beberapa orang yang melanggar dihancurkan di daerah itu. Itu kalau kemarahan mengalahkan rahmatnya, tapi Allah tidak demikian. Rahmat Allah lebih luas daripada apa ini, kemurkaannya. Sehingga sekalipun di tempat itu banyak dilakukan pelanggaran, tidak langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun ternyata semuanya merata melakukan pelanggaran, yang diadab cuma daerah itu, yang lainnya tidak. Ya kan? Nah, farqafikum. Jadi ini bukti bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas dan mengalahkan kemurkaannya. Farqafikum. Baik, kemudian yang dimaksud dengan kitab dalam hadis ini ialah Al-Lawhul Mahfuz, ya. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan faedah yang lain, bahwasanya Allah itu fawqal 'ars, 'alas sama, di atas aras, di atas langit. Dan masih banyak yang lain sebetulnya yang bisa diambil dari hadis ini, cuma itu sudah mewakili mayoritas faedah hadis ini. Dan semoga pertemuan kita yang singkat ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kita dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kita sebagai hamba yang dimurkainya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.